warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Falhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tahsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Para pemirsa, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pelajaran ilmiah kita membahas kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita simak taqdim dari Syekh bin Bas rahimahullahu taala dan muqaddimah dari penulis kitab tentang kitab ini sendiri. Baik, barakallahu fikum. Sebelumnya saya ingatkan kembali, dan ini hal yang penting untuk dijadikan sebagai landasan kita di dalam beragama dan terkhusus dalam berakidah, apalagi untuk menilai orang lain, bahwa landasan akidah kita adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman as-salaf dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta ijma'. Pada pertemuan yang lalu telah kita simak dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita mengikuti jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa para sahabat Nabi, murid-murid mereka tabi'in dan murid-murid para tabi'in tabi'ut tabi'in adalah sebaik-baik generasi manusia, sebaik-baik generasi umat Islam. Mereka adalah tiga generasi umat Islam yang terbaik dan direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh akidah yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim dan tidak dibangun di atas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dengan pemahaman mereka as-salaf, maka dikatakan sebagai akidah batilah. Sebaliknya, setiap akidah yang berlandasan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih serta ijma' dengan pemahaman mereka as-salaf, itulah akidah yang sahihah walaupun mayoritas manusia menyesatkannya. Barakallahu fikum. Kata penulis, aqidatuna, aqidah kita adalah al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Aqidah kita adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitab para rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah Jalla wa'ala yang baik maupun yang buruk. Baik, demikian uraian beliau tentang rukun-rukun iman secara global sebagaimana di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau ini berlandasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam yang datang berbentuk atau berjelma manusia, akhbirni anil iman, beritahukan aku tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman itu adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, kepada para rasul, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik lagi yang buruk. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Setiap kitab akidah yang ditulis oleh para ulama, baik yang tebal maupun yang tipis, pasti menyebutkan rukun iman yang enam ini. Karena seluruh pembahasan akidah itu bercabang dari enam rukun iman ini. Seluruh penyimpangan dalam bab akidah itu kembali kepada salah satu dari enam rukun iman ini. Oleh karenanya sangat penting untuk kita pahami bersama tentang rukun iman yang enam ini. Seyogyanya bagi setiap muslim dan muslimah memahami iman yang benar kepada Allah, iman kepada para malaikat yang benar, iman ke kitab-kitab Allah, iman yang benar tentang Rasul, iman yang benar tentang hari akhir, dan iman yang benar tentang takdir Allah Jalla wa'ala yang baik maupun yang buruk. Dan benar tidaknya suatu keimanan itu adalah sesuai atau tidaknya dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salaf. Karena kalau sekedar menghafal rukun iman itu ada enam, maka jangankan Muslim, ya, orang kafir pun tak sedikit dari mereka yang menghafal rukun iman itu ada enam. Nah, karena bisa jadi di dalam Islam, menurut kacamata Islam, seseorang yang menghafal rukun iman ada enam, dia belum dikatakan mengimaninya, tatkala keyakinan dia terhadap rukun-rukun iman yang enam itu tidak benar. Nah, maka para ulama menjelaskan apa yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para salaf tentang rukun iman yang keenam ini. Mereka menjabarkannya di dalam kitab-kitab akidah mereka. Apa itu iman kepada Allah? Apa itu iman kepada para malaikat? Apa itu iman kepada kitab-kitab? Apa itu iman kepada para rasul? Apa itu iman kepada hari akhir? Dan apa itu iman terhadap takdir Allah yang baik ataupun yang buruk? Ini pemaparannya berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih secara rinci di kitab-kitab para ulama. Nah, dan ini sangat penting untuk diketahui. Jangan sampai seorang muslim dan muslimah, terlebih lagi seorang talibul ilm, penuntut ilmu agama, ia memiliki semangat yang kuat dan tinggi untuk mengetahui ilmu agama yang sifatnya bukan fundamental dalam agama ini. Artinya walaupun penting, tetapi rukun ilmu tentang enam rukun iman jauh lebih penting. Ya. Contohnya bahasa Arab, usul fiqh, qawaidul fiqh, ilmu hadis. Jangan sampai semangat kita di dalam mengkaji pembahasan akidah, ya, itu di bawah semangat kita atau terkalahkan dengan semangat kita mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya wasilah. Ilmu bahasa Arab, saraf, usulul fiqh, qawaidul fiqh, dan mustalah hadis, itu semuanya ilmu wasail, ilmu wasilah. Ghayahnya, tujuan utamanya adalah memahami Al-Quranul Karim dan memahami hadis-hadis Nabi SAW dengan benar, sehingga kita berakidah dengan akidah yang lurus, beribadah dengan ibadah yang benar, dan memahami hukum halal dan haram yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Baik, ini penyebutan secara global terlebih dahulu tentang akidah seorang muslim dan muslimah oleh Syekh di awal kitab ini. Dan ini metode Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim, ya, seringkali kita dapatkan ayat-ayat Al-Quranul Karim membahas tentang sesuatu secara global sebelum menyebutkannya secara rinci. Nah, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya, sesuatu itu dibahas secara global terlebih dahulu sebelum dibahas secara rinci. Seperti hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan golongan-golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa Ala pada hari kiamat dengan naungannya, Nabi sebutkan secara global terlebih dahulu dengan sabdanya, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di kiamat, di hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya Allah Jalla wa'ala. Setelah itu barulah Nabi SAW menyebutkan satu persatu. Demikian pula di dalam kitab ini dan kitab-kitab akidah yang lainnya. Sebelum mereka menjabarkan permasalahan akidah, mereka sebutkan terlebih dahulu pokoknya akidah, landasannya akidah secara global, yaitu rukun iman yang 6. Maka beliau menerangkan makna iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, kepada para rasul, hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang jeleknya setelah ini. Kata beliau, فَنُؤْمِنُ بِرُبُوبِيَةِ اللَّهِ تَعَالَ بِأَيْ بِأَنَّهُ الرَّبُّ الْخَالِقُ الْمَلِكُ الْمُدَبِّرُ لِجَمِيعِ الْأُمُورِ. Maka dengan itu kita mengimani rububiyahnya Allah Jalla wa'ala. Apa ini maksud bahwa kita mengimani rububiyahnya Allah? Maksudnya adalah بِأَنَّهُ الرَّبُّ, dialah Allah al-Rabb, al-Khaliq, yang maha pencipta, al-Malik, yang maha raja, al-Mudabbir, yang maha mengatur, li jami'il umur, untuk segala urusan tanpa terkecuali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, semua makhluk adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Ini rukun iman kepada Allah yang pertama. Rukun iman kepada Allah yang pertama, ya. Secara umum perlu diketahui rukun iman kepada Allah Jalla wa'ala itu dibangun ada 3. Iman terhadap rububiyahnya Allah, yang kedua iman terhadap uluhiyahnya Allah, dan yang ketiga adalah iman terhadap asma'illahil husna wa sifatihil ula. Nah, di sini boleh terangkan kepada kita, kapan seorang itu dikatakan telah mengimani rububiyah Allah Jalla wa'ala? Maka para ulama menyebutkan seseorang telah mengimani rububiyahnya Allah Jalla wa'ala, bahwa Allah Jalla wa'ala sebagai Rabbul Alamin, yang Allah firmankan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apabila dia mengimani 3 hal. Okay? Seseorang dikatakan telah mengimani rububiyahnya Allah, meyakini Allah sebagai Rabb, telah mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, apabila dia mengimani 3 hal. Yang pertama, Al-Khalq. Dia mengimani bahwa Allah Jalla wa'ala adalah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Huwa alladhi khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, milik Allah lah semata penciptaan dan perintah. Ini maksud penciptaan, jelas segala sesuatu adalah Allah Jalla wa'ala maha penciptanya. Adapun dimaksud dan al-amru di sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah at-tadbir, pengaturan. Yang kedua, al-mulk. Dia meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala adalah raja segala sesuatu. Tiada yang lebih berkuasa daripada Allah Jalla wa'ala. Semua kekuasaan itu di bawah kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Dalilnya adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Ali Imran ayat 189. Allah berfirman, walillahi mulku samawati wal ardh. Dan bagi Allah Jalla wa'ala lah kerajaan langit-langit dan bumi. Naam. Dan yang ketiga adalah at-tadbir. Dia mengakui atau mengimani bahwa segala sesuatu itu di dalam pengaturan Allah Jalla wa'ala tanpa terkecuali. Tiada yang mampu lepas dari pengaturan Allah Jalla wa'ala. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah, hanya milik Allah lah semata penciptaan segala sesuatu dan al-amr, perintah, pengaturan. Nah, maka seseorang belum dikatakan beriman terhadap rububiyahnya Allah, belum dikatakan dia percaya Allah itu sebagai Rabb, kecuali dia telah mengimani 3 hal ini. Dia mengimani bahwa Allah Jalla wa'ala sebagai khaliq terhadap segala sesuatu, Allah adalah raja segala sesuatu, maharaja atas segala sesuatu, dan Allah Jalla wa'ala lah yang mengatur segala sesuatu. Naam. Adapun selain Allah Jalla wa'ala, walaupun disebut sebagai Rabb, maka disebut sebagai Rabb, ya, tetapi muqayyadan. Ya, Rabb yang terbatas, ya. Misalkan di dalam bahasa Arab disebut si fulan rabbud dar, si fulan adalah rabbnya rumah tersebut. Maksudnya apa? Dia yang menguasai rumah tersebut, hanya sekedar itu, dan itu pun di bawah penguasaan Allah Jalla wa'ala. Adapun Allah, rububiyahnya Allah adalah rububiyah yang umum, yang mencakup segala sesuatu. Nah, ya, ini yang dimaksud dengan mengimani rububiyahnya Allah Jalla wa'ala, atau meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala adalah Rabb. Nah, yang kedua, berikutnya kata beliau, wa nu'minu bi'uluhiyatillahi ta'ala ay bi'annahu al-ilahul haq wa kullu ma'budin siwahu batilun. Rukun iman kepada Allah yang kedua adalah kita mengimani uluhiyahnya Allah Jalla wa'ala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita mengimani bahwa Allah lah sesembahan yang hak disembah. Adapun sesembahan yang diibadai selain Allah Jalla wa'ala, semua itu batil. Ya. Karena yang berhak disembah semata adalah Allah Jalla wa'ala. Maka seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Jalla wa'ala adalah sesembahan yang batil. Nah, ini yang diistilahkan atau yang disebut oleh sebagian ulama dengan sebutan Tauhid Al-Uluhiyah. Kita wajib mengesakan Allah Jalla wa'ala di dalam peribadatan, dalam penyembahan. Tiada yang kita ibadahi kecuali Allah Jalla wa'ala. Karena keyakinan kita bahwa hanya Allah lah semata yang berhak diibadahi. Adapun sembah lainnya, seandainya pun disembah, maka dia adalah sesembahan yang batil. Dan beliau akan sebutkan dalil-dalilnya setelah ini. Kemudian yang ketiga, kata beliau, rukun iman kepada Allah yang ketiga adalah wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatihi ay bi annahu lahul asma'ul husna wa sifatil kamilatul 'uliyya. Yang ketiga adalah kita mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Apa maksudnya? Maksudnya kita mengimani bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang sempurna lagi maha tinggi yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Akan tetapi, Syekh ingatkan bahwa keimanan kita terhadap tiga hal di atas, terhadap rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, dan kita mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya, itu harus kita yakini, kata Syekh, wa nu'minu bi wahdaniyatihi fi dzalik. Kita harus meyakini Allah Maha Esa dalam tiga hal tersebut. Dengan makna bi annahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wala fi uluhiyyatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi. Dengan makna kita meyakini bahwa Allah Jalla wa Ala Maha Esa. Tiada sekutu baginya dalam rububiyah, dalam uluhiyah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Maryam ayat ke-65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah adalah Rabb langit-langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, maka ibadahilah ia yang telah kalian keyakini sebagai Rabb, yang mencipta, yang mengatur dan menguasai langit-langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wastajir li'ibadatihi, dan bersabarlah kalian untuk mengibadahinya. Hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui nama untuk Allah Jalla wa'ala atau yang sama? Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tiada guna dan tiada manfaat jika seseorang sekedar meyakini Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta ini. Allah Maha Esa di dalam penyembahan. Dialah satu-satunya yang berhak diibadahi selain Allah, dan dia juga meyakini Allah Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Akan tetapi perbuatannya bertentangan dengan itu. Sebagai contoh, Dia mengimani Allah lah yang Maha Esa sebagai Ar-Rabb yang Maha Esa. Tetapi dia meragukan bahwa Allah Jalla wa'ala tidak membutuhkan siapapun untuk mengatur alam semesta ini. Tetapi dia masih menduga ada selain Allah yang mampu menurunkan hujan, yang mampu menyembuhkan, yang mampu mencipta langit, mengatur alam semesta ini. Ini bertentangan dengan akidah yang telah ia yakini bahwa Allah Maha Esa, bahwa Allah sebagai Rabb yang Maha Esa. Demikian pula di dalam uluhiyahnya Allah Jalla wa'ala. Apabila seseorang memalingkan salah satu dari ibadah-ibadah yang Allah Jalla wa'ala cintai kepada selainnya, apa itu? Apakah itu penyembelihan hewan, ya, nazar, ya, ataukah yang lainnya, dia palingkan kepada selain Allah Jalla wa'ala, maka itu telah membatalkan ucapannya bahwa Allah Jalla wa'ala adalah Tuhan yang Maha Esa, bahwa Allah Jalla wa'ala adalah sesembahan yang berhak diibadahi satu-satunya. Ucapan dia tersebut terbatalkan dengan perbuatannya yang bertentangan dengan ucapannya tersebut. Naam. Ya. Demikian pula ucapan dia bahwa Allah Jalla wa'ala Maha Esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tetapi tatkala dia datang kepada salah satu dari nama-nama atau sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang Allah sebutkan untuk dirinya di dalam Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mulai menolaknya, dia dustakan. Dia tidak mau menamakan Allah dengan nama tersebut. Dia tidak mau menamakan Allah, mensifati Allah dengan sifat tersebut. Ya. Atau dia menama atau, dan mensifati Allah Jalla wa'ala dengan nama dan sifat tersebut, tetapi dia serupakan dengan nama atau sifat-sifatnya makhluk. Atau lebih mending dari itu, dia juga bagian dari penyimpangan, dia mentakwilnya. Iya, Allah memiliki nama tersebut. Iya, Allah memiliki sifat tersebut. Tetapi maksudnya bukan demikian. Maksudnya bukan yang zahir. Maksudnya bukan tangan. Maksudnya bukan ini, bukan itu. Tapi maksudnya adalah ini dan itu, yang tidak ditunjuk oleh dalil dari Al-Quran dan hadis, dan tidak pula dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Atau dia mulai memperbagaimanakannya dengan logikanya. Sejatinya dia belum mengesahkan Allah Jalla wa'ala sebagai Ar-Rabb. Dia belum mengesahkan Allah Jalla wa'ala sebagai ilah. Dan dia belum mengesahkan Allah Jalla wa'ala pada nama dan sifat-sifatnya. Nah, ini hal yang sangat penting untuk diketahui. Ya, saya ulangi kembali, rukun iman kepada Allah itu ada tiga. Yang pertama, kita mengimani Allah sebagai Ar-Rabb. Yang kedua, kita mengimani Allah Jalla wa'ala sebagai sesembahan yang berhak diibadahi, dan tiada yang berhak diibadahi selainnya. Yang ketiga, kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, terkait mengimani Allah sebagai Ar-Rabb, seseorang itu belum dikatakan mengimani Allah sebagai Ar-Rabb kecuali dia telah mengimani tiga hal. Dia mengimani bahwa Allah Jalla wa'ala adalah Maha Pencipta segala sesuatu. Yang kedua, dia mengimani Allah sebagai Maha Raja. Dan dia, yang ketiga, dia mengimani Allah Jalla wa'ala sebagai Al-Mudabbir, yang mengatur segala sesuatu. Nah, demikian pula terhadap iman bahwa Allah Jalla wa'ala sebagai ilah. Tidaklah sempurna dan benar sampai ia merealisasikannya. Adapun sekedar mengucapkan bahwa Allah adalah sesembahan yang berhak diibadahi satu-satunya, tetapi dia juga melakukan kesyirikan. Dia memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala, menyembelih untuk laut, menyembelih untuk kuburan, tawaf untuk kuburan, mendekatkan dirinya kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya, sejatinya dia belum mengimani Allah Jalla wa'ala sebagai ilahul haq, satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi, ya, yang berhak diibadahi, dan yang selainnya adalah sesembahan yang batil. Demikian pula dalam bab asma wa sifat, belum dikatakan dia mengimani nama dan sifat-sifat yang Allah Jalla wa'ala beritakan dalam Al-Quranul Karim dan hadis hati Nabi SAW. Apabila ketika ia diberitahukan tentang suatu sifat atau nama Allah yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis hati Nabi SAW, kemudian dia menolaknya, dia mendustakannya, atau mentakwilnya, atau menyerupakannya dengan sifat makhluk, atau memperbagaimanakannya dengan akalnya. Nah. Kemudian kata penulis, wa nu'minu bi annahu, dan kita mengimani bahwa Allah Jalla wa Ala adalah Allahu la ilaha illah wal hayyul qayyum. Dialah Allah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Ia. Al hayyul qayyum, yang Maha hidup lagi Maha al qayyum. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kalimat qayyum, ya, ini sering kita lewati. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala mensifati dirinya dengan sifat yang ketiga. Nah, ai yaitu al-qayyum. Ya. Setelah sebelumnya ia mensifati dirinya sebagai Allah lafzul jalalah, yang berhak diibadahi. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Ia yang Maha hidup lagi Maha qayyum. Ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ia tidak memiliki sifat ya, lupa atau tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya segala sesuatu yang di langit dan apa yang ada di bumi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Artinya tiada yang mampu memberikan syafaat kepada siapapun dan siapapun dia kecuali dengan izin Allah Jalla wa Ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ia mengetahui apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wa la yuhayyatuna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mampu meliputi ilmu Allah Jalla wa Ala sedikit pun. Illa bima syaa, kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Jika Allah telah berkehendak untuk memberitahukannya, maka barulah mereka mengetahuinya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya seluas langit-langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Allah tidak terlelahkan dengan penjagaan terhadap langit-langit dan bumi, dan Allah Maha tinggi lagi Maha agung. Baik, ada baiknya kita mentadabburi dan mencermati ayat Allah Jalla wa Ala ini ya, sejenak ya. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di sini Allah Jalla wa Ala menyampaikan bahwa Allah Jalla wa Ala adalah ilah, sesembahan yang berhak diibadahi, yang tiada yang berhak diibadahi kecuali Ia, la ilaha illahu. Kemudian Allah Jalla wa Ala menyebutkan beberapa khabar tentang dirinya setelah itu. Yang pertama al-hayy, Allah itu Maha hidup. Nah, apabila seorang hamba meyakini bahwa Allah Jalla wa Ala Maha hidup, maka tentunya dia akan selalu optimis kepada Allah Jalla wa Ala. Dia tidak akan pesimis dari Allah Jalla wa Ala. Dia akan selalu semangat beribadah kepada Allah Jalla wa Ala dimanapun dan kapanpun. Coba perhatikan khutbah Abu Bakar radhiyallahu anhu berikut ini tatkala para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dilanda kesedihan karena wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai sebagian mereka down dan hampir tidak percaya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengingatkan mereka dengan nama Allah ini, Al-Hayy. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang dilanda kesedihan karena Nabi tercinta, Rasul tersayang mereka telah wafat, yang selama ini berada di tengah-tengah mereka, menuntun mereka ke syurga Allah, menuntun mereka, menemani mereka melaksanakan jihad, mengimami salat lima waktu mereka, yang memberikan kajian rohani untuk mereka siang dan malam, menuntun mereka ke syurga Allah Jalla wa'ala, tiba-tiba meninggal dunia. Sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar berita tersebut mengatakan, barang siapa yang berani mengatakan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, saya penggal lehernya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkhutbah di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang dilanda dengan kesedihan yang cukup dalam, yang cukup besar. Beliau menyatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Barang siapa yang menyembah beribadah karena Muhammad, maka Muhammad telah meninggal hari ini. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, ibadahnya karena Allah dan kepada Allah, maka Allah itu maha hidup, la yamut, dan tidak akan mati. Ini di antara kedalaman pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap nama-nama Allah. Ya. Sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu mengingatkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilanda, yang sedang dilanda kesedihan karena wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Allah Al-Hayy. Dalam kan? Luar biasa. Barang siapa yang beribadah kepada Muhammad atau karena Muhammad, maka hari ini dia telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu al-hayy alladhi la yamut. Tetapi barang siapa yang beribadah kepada Allah dan karena Allah, maka Allah itu maha hidup, tidak akan mati. Artinya jika engkau yakin bahwa Allah yang engkau sembah itu maha hidup dan tidak akan mati, maka teruslah engkau beribadah kepadanya. Tetaplah engkau menyembahnya dimanapun dan kapanpun dan apapun kondisinya. Baik Nabi telah meninggal ataukah belum? Gurumu telah meninggal dunia ataukah belum? Gurumu telah menyimpang ataukah tidak? Ya. Apakah engkau berada di lingkungan yang saleh maupun di lingkungan yang tidak saleh? Tetaplah engkau beribadah kepada Allah. Kenapa? فَإِنَّهُ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Karena Allah itu maha hidup yang tidak akan mati. Subhanallah. Berbeda dengan manusia ya. Manusia makhluk bisa memiliki kehidupan dan memiliki kematian, dan itu pun kehidupan makhluk ya, kehidupan yang penuh dengan kekurangan. Berbeda dengan kehidupan Allah, kehidupan yang sempurna karena sifat-sifat yang sempurna. Nah, yang kedua, Allah Jalla wa Ala katakan Al-Qayyum. Ma mana Al-Qayyum? Al-Qayyum fahuwa qa'imun binafsihi qa'imun ala ghairihi. Dialah yang mengatur dirinya dan dialah yang mengatur selain dirinya. Maka tiada yang mengatur Allah kecuali Allah sendiri. Dan tiada yang mengatur makhluk Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khaliq mereka. Inilah Al-Qayyum. Kita tidak qayyum. Kenapa? Karena kita diatur oleh Allah Jalla wa'ala. Walaupun kita mengatur, tetapi pengaturan kita pengaturan yang terbatas sebagai makhluk Allah Jalla wa'ala. Maka di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-33 Allah Jalla wa'ala berfirman, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ya. Apakah ya, yang dia mengatur atas setiap jiwa bima kasabat, terhadap apa yang telah ia perbuat? Ini menunjukkan bahwa Allah Jalla wa'ala juga mengatur selain dirinya dari makhluk-makhluknya. Oleh karena Allah Jalla wa'ala juga mensifati dirinya sebagai Al-Ghani, Al-Hamid. Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada selainnya. Berbeda dengan makhluk, mereka membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka juga saling membutuhkan di antara mereka. Adapun Allah wal-Ghani, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Allah wal-Ghaniul Hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semuanya yang kaya maupun yang miskin, yang pejabat maupun rakyat, semua kalian membutuhkan Allah tanpa terkecuali. Adapun Allah, Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak terkalahkan dengan sifat lupa atau tidur. Maksudnya Allah tidak tidur dan tidak mengantuk ya. Allah tidak tidur, tidak mengantuk dan tidak lupa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam." Allah itu tidak tidur dan tidak pantas Allah Jalla wa Ala tidur. Ini sebuah kesempurnaan bagi Allah Jalla wa Ala, berbeda dengan makhluk. Makhluk kalau tidak bisa tidur justru sebuah kekurangan. Iya kan? Ya. Ini Allah Jalla wa'ala Rabb kita. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah lupa. Dan Allah tidak pernah mengantuk. Maka hendaknya kita selalu takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kita selalu merasa diawasi dan dikontrol oleh Allah Jalla wa'ala. hendaknya kita malu kepada Allah Jalla wa'ala, malu sehingga mencegah kita untuk memaksiatinya ketika kita sendirian atau ketika kita berada di tengah-tengah halak keramaian. Allah tidak tidur, Allah tidak lupa terhadap maksiat-maksiat yang telah kita lakukan. Allah tidak lupa. Kalau manusia mungkin lupa, tetapi walaupun Allah tidak lupa, tetapi Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih. Akhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah iyyakum wa baraka fikum. Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit-langit dan apa yang di bumi. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Tiada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah Jalla wa Ala, baik para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, syuhada, siddiqin, kecuali dengan izin Allah Jalla wa Ala. Maka sungguh ucapan-ucapan yang bertentangan dengan kandungan ayat yang seperti ini itu menunjukkan tidak adanya tauhid dan pengagungan seseorang kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, seperti ucapan sebagian mereka ketika diprotes amanah yang telah dititipkan kepadanya kok belum disalurkan, dengan mudah menyatakan, dah gak usah tanya-tanya, buka, ente udah pasti masuk syurga dah dengan sedekah yang kalian titipkan, gak usah tanya-tanya lagi, karena udah pasti masuk syurga. Ya, udah pasti aku berikan syafaat, Udah pasti bakal aku bela nanti di sisi Allah. La haula wala quwwata illa billah. Para malaikat saja, para nabi, para rasul, para syuhada, siddiqun, wassalihun, itu Allah katakan, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Tiada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kepada siapapun dan siapapun dia pemberi syafaat ini kecuali dengan izin Allah Jalla wa Ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui ma baina aydihim, masa depan mereka dan apa yang sedang mereka alami. Itu arti ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ay al-madhi, apa yang telah berlalu dari mereka. Ini menerangkan kepada kita bahwa ilmu Allah Jalla wa Ala itu berkaitan dengan apa yang telah berlalu, maka Allah tidak melupakannya. Juga terhadap sesuatu yang akan terjadi, Allah mengetahuinya. Allah tidak jahil dari itu. Demikian juga ilmu Allah Jalla wa'ala terhadap apa yang sedang terjadi. Maka Allah Jalla wa'ala maha mengetahui terhadap apa yang telah berlalu, terhadap yang sedang terjadi, dan terhadap apa yang akan terjadi. Allah maha mengetahuinya. Innahu bi kulli syai'in alim. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mampu meliputi ilmu Allah Jalla wa'ala kecuali sesuai dengan kehendaknya Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, ketika mereka bertanya tentang ruh, maka jawaban dari Allah Jalla wa'ala adalah qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu dari perintah Rabbkum, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Subhanallah. Tentang ruh saja kita tidak mengetahui. Sekarang dengan kecerdasan dan penelitian sebagian orang yang begitu akurat dan hebat, ya, baik dari kalangan medis maupun selain mereka, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang mampu mengetahui di manakah letak ruh di tubuh ini. Di kepala, di jantung, di tangan atau di mana? Tiada yang mengetahui. Dan bagaimana bentuknya? Keras, lembut, warna apa? Merah, kuning ataukah yang lainnya? Tiada yang mengetahuinya. Kenapa? Karena Allah tidak memberitahukannya. Apa beli tentang gaib yang berkaitan dengan Allah Jalla wa'ala. Ini penjelasan dari Allah Jalla wa'ala bahwa kita agar kita tidak berbicara tentang Allah kecuali dengan apa yang telah Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentang Allah itu tentang perkara gaib. Maka dari itu kita tidak boleh menamakan Allah dengan suatu nama atau mensifati Allah dengan suatu sifat atau menyebutkan sesuatu sebagai perbuatan Allah kecuali ada dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Nah. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah Jalla wa Ala seluas langit-langit dan bumi. Makna wasi'a di sini kata para ulama adalah ahata, ya, meliputi. Dan tentang kursi Allah Jalla wa Ala, ya, kita tidak berhak menjelaskan dan memastikan apa yang dimaksud dengan kursi Allah. Kewajiban kita adalah mengikuti Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diterangkan oleh para sahabat Nabi. Kita tidak boleh berasio, ya, dan tidak boleh membicarakannya dengan logika kita. Mari kita simak penjelasan Al-Imam Al-Mufassir, ulama'nya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak. Abdul Razak ini gurunya Imam Ahmad dan gurunya Imam Syafi'i, ya, di dalam tafsirnya. Juga Ibnu Khuzaimah di dalam kitab At-Tauhidnya. Ibnu Abi Hatim, ya, ini hidup di abad ketiga dan keempat Hijriah. Imam At-Tabarani juga demikian, ya, di dalam Mu'jam beliau yang besar. Kata Abdullah bin Abbas bahwa kursiyuhu maknanya adalah mawdi'u qadamayillahi azza wa jal, adalah tempat kedua kaki Allah Jalla wa'ala. Namun perlu diyakini bahwa ini semuanya kita yakini sebagai sifat Allah yang hakiki dan sesuai dengan keagungan ya Allah. Tidak boleh kita serupakan dengan sifat makhluk. Apabila sifat makhluk itu saja, apabila sifat makhluk itu berbeda dengan sifat makhluk yang lainnya, pada mereka sesama makhluk, tangan makhluk ini berbeda dengan makhluk yang satunya lagi, kaki makhluk ini berbeda dengan makhluk yang satu lagi, apalagi antara makhluk dengan khaliq. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Nah, seluas langit-langit dan bumi, maksudnya meliputi langit-langit dan bumi, seluruh langit dan bumi tidaklah lebih luas daripada kursinya Allah Jalla wa'ala. Apa itu kursinya Allah? Mawdi'u qadamai Allahi Azza wa Jal, tempat kedua kaki Allah Jalla wa'ala. Ini kita yakini sebagai sifat Allah yang hakiki, ya, maksudnya qadamnya, ya. Kalau mawdi' adalah makhluk Allah Jalla wa'ala, kursi adalah makhluk Allah, bukan sifat Allah, tempat, ya, kedua kaki Allah Jalla wa'ala. Yang jelas meliputi langit-langit dan bumi. Adapun qadam ya Allah yang juga disebutkan dalam hadis tadi yang lain, itu kita yakini sebagai sifat Allah yang hakiki, sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakan dengan akal, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Nah, dan kursinya Allah Jalla wa'ala jika dibandingkan dengan arsh, itu jauh lebih kecil dibandingkan arsh. Padahal meliputi langit dan bumi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, di dalam sahihnya juga disebutkan oleh Ibnu Battah di dalam ibadahnya, serta Abu Nu'aim di dalam hilyah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nabi menyebutkan tidaklah langit-langit yang tujuh, bumi-bumi yang tujuh, dan bumi-bumi yang tujuh dinisbatkan terhadap kursi Allah, illa kahalqatin ulqiyat fi falatin minal ard, wahiyya halqatul dir' wahiyya halqatun saghiratun dayiqah, ya, kecuali seperti halqah. Seperti halqah, ya, sesuatu yang kecil, ya, halqatun saghiratun dayiqah, yang kecil yang sempit, ya, seperti cincin ataukah gelang yang kecil yang sempit yang dilemparkan di tengah-tengah padang tandus, ya, tentunya sangat kecil, bahkan karena kecilnya sampai tidak terlihat. Itulah perbandingan kursi Allah Jalla wa'ala dengan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Lau alqaitaha la dha'at fil ard li'anna laysat bi syai', sesuatu yang kecil jika dilemparkan di tengah-tengah padang pasir, ya, tentunya akan hilang, tidak akan terlihat lagi. Kenapa? Karena kecil. Demikianlah perbandingan antara kursi Allah dengan langit-langit dan bumi-bumi. Nah, Dengan arsy ya Allah, Nabi katakan wa inna fadlul arsy 'alal kursy ka fadlil falati 'ala hadhihi al halqah. Sedangkan perbedaan ya atau keutamaan arsy, kebesaran arsy dibandingkan kursi Allah itu seperti luasnya padang tandus, besarnya padang tandus dibandingkan suatu benda kecil yang dilemparkan padanya. Nah, kemudian Syekh ingatkan bahwa ada sebagian orang, sebagian ulama yang menafsirkan kursi Allah dengan makna arsy. Kata beliau, walaysa kadzalik. Ini penafsiran yang tidak benar. Nah, kemudian kata Syekh, والذين فسروه بأنه العرش قالوا لأن عروش الملوك هي الكراسي التي يجلسون عليها. Mereka berasumsi karena yang namanya arsh, seperti arshnya para raja, adalah kursi yang mereka tempati. Maka ini kita bantah karena Allah Jalla wa Ala mensifati arsh dengan sifat-sifat yang berbeda dengan sifat kursi. Ya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yang mensifati arshnya Allah, dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan sifatnya arsy, itu berbeda dengan sifat-sifat kursi yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Yang kedua, telah datang penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa kursi adalah mawdi' qadamillah azza wa jalla. Dan mereka lebih paham terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian Syekh juga menyebutkan wa fassara ba'dhum al-kursi bi annahu al-'ilm. Ada pula di antara sebagian mereka yang menafsirkan kursi dengan ilmu. Ini ya, adalah penafsiran yang sangat jauh dari kebenaran. Ya, karena aina al-'ilm min al-kursi? Apa sisi kaitannya ilmu dengan kursi? Nah, enggak ada kaitannya. Yang kedua, tidak ada dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta ucapan para sahabat Nabi yang mengatakan bahwa yang maksud dengan kursinya Allah adalah ilmunya. Maka yang benar bahwa yang maksud dengan kursinya Allah Jalla wa Ala adalah mawdi' qadamillahi azza wa jalla, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa dan juga bahwa kursi Allah Jalla wa Ala berbeda dengan arasy-nya karena sifat-sifat keduanya yang berbeda dan yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali lagi ke ayat kursi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak terlelahkan, Allah tidak terberatkan dengan penjagaan terhadap langit dan bumi, karena Allah maha sempurna ilmunya, Allah maha sempurna kekuatannya, Allah maha sempurna dari segala-galanya. Maka Allah maha mampu menjaga seluruh langit, apa yang ada di dalamnya, dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Nah, ini membuat seorang hamba semakin optimis kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin mengagungkan Allah, dan semakin semangat mengibadahinya. Karena dia tahu wala ya'uduhu hifdhuhuma. Apabila kedua langit yang begitu luas dan berat saja Allah mampu dan tidak terlelahkan sedikit pun ya menjaganya, dalam menjaganya, apalagi kita yang tidak lebih besar daripada langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'azhim, dan Allah maha tinggi, maha tinggi sifat-sifatnya, maha tinggi zatnya, dan maha tinggi kekuatannya, kerajaannya. Al-'azhim, dan ya maha agung, ya, yang memiliki keagungan, ya, kesempurnaan pada kerajaan, ya, kepada kekuatan, ya, dan terhadap segala sesuatu. Inilah ayat kursi. Yang disebut sebagai ayat kursi karena di dalamnya terdapat penyebutan Al-Kursi. Dan ini adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Kalau ada yang bertanya, ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quranul Karim? Maka jawabannya adalah ayat kursi. Kenapa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan demikian. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zham?" Tahukah ayat dalam Al-Qur'an yang paling agung dan ayat tersebut ada pada kamu? Maksudnya beliau menghafalnya. Beliau pun menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Ini ketawaduan. Kalau enggak tahu, jawab Allahu a'lam. La adri. Jangan paksakan diri. Ya, biarkan manusia menilai kita enggak berilmu, enggak banyak wawasannya, karena kita menjawab wallahu a'lam la adri. Itu sebuah kemuliaan buat kita dari Allah Jalla wa Ala. Maka Nabi pun menjawab, ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir, ya, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam, taukah engkau ayat apakah yang paling agung dari Al-Quran bersamamu? Maka barulah beliau menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayat kursi. Fadharaba fi sadri. Nabi pun memukul dadanya. Ya, sebagai bentuk pemuliaan. Ya. Bukan pukul. Pukulan yang menunjukkan kemarahan. Liyahnika la ilmu ya abal mundhir. Ya, semoga ilmu itu ada pada dirimu. Atau semakna itu. Pujian dari Nabi SAW kepada Ubay bin Ka'ab bahwa beliau adalah orang yang memiliki ilmu agama yang sangat luas. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan untuk ayat kursi, seperti apabila seorang membacakannya di suatu malam, maka akan ada selalu penjaga dari Allah jalla wa ala terhadap dirinya, dan syaitan tidak akan mampu mendekatinya sampai pagi hari, sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hal yang sering atau terkadang kita tinggalkan, padahal sesuatu yang mudah kan. Ayat kursi kalau kita bacakan ya jamaah, insyaallah enggak sampai 1 menit atau paling lama 1 menit antum bisa membacanya sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil tidur. Jadi kenapa kita sering meninggalkan ayat kursi di malam hari sebelum tidur? Nah, di malam hari ya, di malam hari boleh dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, karena keumuman hadis menyebutkan di malam hari. Nah, dan ya, sebagian ulama menegaskan bahwa menjelang dia tidur, karena ini bagian dari zikir yang dianjurkan menjelang tidur. Ayat kursi jamaah, enggak lebih dari 1 menit insyaallah. Ya, ketika mau tidur, ya baca Allahu la ilaha wal hayyul qayyum dan seterusnya. Nah, banyak pelajaran dan faedah yang dapat kita petik jamaah dimuliakan Allah dari ayat kursi ini. Ya, yang telah kita sebutkan pada pada penjelasan di atas. Namun tidak mengapa saya sebutkan kembali secara global dari apa yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Baik, ya, kurang lebih ada 19 faedah yang dapat kita petik dari ayat kursi. Yang pertama tentang keesaan Allah Jalla wa Ala dalam uluhiyah. Maka tidak ada yang boleh diibadahi kecuali dirinya. Pelajaran yang kedua adalah sifat hayah untuk Allah Jalla wa Ala, bahwa Allah Maha Hidup. Pelajaran yang ketiga bahwa sifat hidupnya Allah adalah sifat yang sempurna, bukan seperti kehidupan makhluk yang penuh dengan kekurangan. Yang keempat, isbatul qayyumiyah lillahi azza wa jal, bahwa Allah Jalla wa Ala adalah zat yang mengatur dirinya dan selainnya, tiada yang mengatur dirinya atau selainnya dari makhluk-makhluknya. Baik, pelajaran yang kelima dari ayat kursi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah annallaha munazzahun 'anil sinat wan nawm, Allah tersucikan dari sifat tidur dan lupa. Nah, pelajaran yang keenam dari ayat kursi adalah umumu mulkillahi azza wa jal, keumuman kerajaan Allah Jalla wa Ala, tiada yang bisa keluar darinya. Yang ketujuh, ikhtisasuhu bidzalik wa annahu la ahada yamliku syai'an, Allah Jalla wa Ala terkhususkan dengan kerajaan, dan tiada sesuatu yang mampu menguasai sesuatu. Tidak di langit, tidak di bumi, ya, atau selainnya kecuali Allahu Jalla wa Ala. Pelajaran yang ke-8 dari ayat kursi adalah anna samawat jam'un, bahwa kalimat samawat adalah jama', ya, menunjukkan banyak, menunjukkan langit itu tidak satu, ya, tetapi banyak. Yang ke-9, quwwatu sultanillahi azza wa jal, bahwa Allahu Jalla wa Ala maha kuat, ya, maha kuat, ya, kekuatannya dan kerajaannya. Ya, adapun makhluk sekuat apapun mereka dan setinggi apapun kerajaan mereka, jangankan untuk mengalahkan Allah menyaingi Allah ayatan billah, memberikan syafaat kepada makhluk saja tidak mampu kalau Allah tidak mengizinkannya. Pelajaran yang ke-10 adalah isbatul izin lillahi azza wa jal, penisbatan izin kepada Allah jalla wa ala. Karena dalam ayat tersebut Allah mengatakan man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni, tiada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah jalla wa ala. Naam. Yang ke-11, butlan ta'alluqul musyrikin bi asnafihim. Ayat Kursi menerangkan kepada kita akan kebatilan kaum musyrikin yang bergantungan kepada patung-patung mereka dengan alasan bahwa mereka memberi syafaat untuk kami di sisi Allah, bahwa Allah tidak akan mengizinkannya, atau suatu syafaat tidak akan terrealisasikan jika Allah tidak mengizinkannya. Naam. Dan Allah tidak ridha terhadap pelaku syirik dan yang disekutukan selain Allah Jalla wa'ala, dan dia ridha. Baik, pelajaran ke-12, kesimpulan yang ke-12 dari ayat Kursi adalah umum ilmillahi azza wa jal, luasnya ilmu Allah Jalla wa'ala terhadap sesuatu yang telah terjadi, yang sedang dan yang akan terjadi. Yang ke-13 adalah azamatullahi azza wa jal, keagungan Allah Jalla wa'ala. Dan yang ke-14 adalah qusur ilmil insan, bahwa ilmu manusia itu sangat terbatas, sangat pendek. Yang ke-15, isbatul kursi, penetapan kursi bagi Allah Jalla wa'ala sebagai makhluknya. Ingat, kursi adalah makhluk Allah, bukan sifatnya Allah. Karena kursi adalah tempat kedua qadamillahi azza wa jal, sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan kursi berbeda dengan arsh dan bukannya ilmu. Yang ke-16, azamatu hadzal makhluq alladhi huwa al-kursi, agung dan besarnya kursi Allah Jalla wa'ala. Nah, yang ke-17, keagungannya Allah Jalla wa'ala, keagungannya Allah Jalla wa'ala. Karena keagungan makhluknya, kebesaran makhluknya menunjukkan kebesaran khaliqnya. Yang ke-18 adalah isbat quwwatillahi azza wa jal, penetapan kekuatan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana kekerajaan Allah itu kerajaan yang kuat, maka Allah Jalla wa'ala juga maha kuat, tidak terlelahkan di dalam mengatur alam semesta ini sedikit pun. Yang ke-19, itsbatul 'ulu wal 'azamah, bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki sifat tinggi dan agung, maha tinggi sifat-sifatnya, maha tinggi kerajaannya, dan maha tinggi zatnya, demikian pula keagungannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan yang telah masuk. Baik, di sini ada pertanyaan dari akhuna Ghilang Ramadan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya? Apakah termasuk syirik meminta bantuan kepada orang lain? Jawabannya, dilihat sesuatu apa yang dia minta kepada makhluk. Kaedahnya, kata para ulama, adalah meminta sesuatu yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah. Dia minta kepada selain Allah, itu adalah syirik. Jelas? Meminta kepada selain Allah sesuatu yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah, itu adalah syirik. Ini berbeda dengan kalimat satu lagi yang sebagian orang mengiranya sama. Apa itu? Yaitu ucapan meminta kepada selain Allah, atau dengan bahasa lain, meminta kepada makhluk yang makhluk tidak mampu memberikannya adalah syirik. Ini keliru. Kenapa? Karena tidak setiap permintaan kepada makhluk yang makhluk tersebut tidak mampu memberikannya menjadi syirik. Tidak mesti sih syirik. Contohnya, ada orang di depan kita, dia enggak punya kaki, enggak punya tangan, kemudian kita minta tolong kepada dia untuk mengangkat satu sak semen. Apakah ini syirik? Kalau mengikuti keumuman ucapan di atas, ini tergolong sih syirik, karena sesuatu tersebut tidak mampu ya lakukan. Makanya ucapan yang benar, kata Syekh Shalih Al-Syekh dalam kitabnya At-Tamhid, meminta sesuatu kepada selain Allah, hal-hal yang tiada yang mampu memberikannya kecuali Allah, seperti hujan, kesembuhan, ya, adalah syirik. Jelas? Jika yang diminta kepada selain Allah ini adalah sesuatu yang makhluk mampu memberikannya, maka ini tidak dinamakan syirik. Boleh tidaknya? Tergantung kondisinya. Jika yang kita minta tidak termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, maka tidak mengapa. Ya, dan kita pun tidak ya bermudah-mudahan di dalam memincak. Yang berikutnya, tidak boleh bergantungan dengan sebab atau makhluk walaupun dia mampu membantu kita. Karena bergantungan kepada sebab adalah syirik. Barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya dari Akhuna Muhammad Abil. Bismillah. Bagaimana Ustaz jika kita takut atau khawatir akan penyakit yang akan menimpa diri kita? Apakah hal tersebut termasuk syirik? Jawabannya dirinci. Jika ketakutan tersebut adalah ketakutan yang tabii, yang manusiawi, ini tidak dinamakan syirik. Sungguh Allah Jalla wa'ala telah mensifati sebagian nabinya dengan sifat takut terhadap makhluk. Seperti Allah mengatakan tentang Musa, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ. Musa pun keluar dari Mesir dalam keadaan takut. يَتَرَقَّبْ, saling dalam keadaan waspada. Dan juga ketika Musa alaihissalam melihat tali-tali atau tongkat-tongkat tali tadi yang dilemparkan oleh tukang sihir Fir'aun berubah menjadi ular, Allah katakan fawajada fi nafsihi khifatan Musa. Ya, Musa pun merasa ada rasa takut di dalam hatinya. Itu tidak mengapa, karena takut yang manusiawi. Semua orang tidak ingin sakit, ya, takut tertimpa penyakit. Selama takut tersebut masih manusiawi, ya tidak mengapa. Nah, tidak dinamakan syirik. Bagaimana dia ketahui bahwa takut yang menimpa dia tersebut masih manusiawi? Ya, itu diketahui di mana dia masih optimis kepada Allah. Ya, dia tidak menggantungkan segala urusan yang kecuali kepada Allah. Dia tidak menggantungkan hatinya kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak menggantungkan kesembuhannya kecuali kepada Allah. Dia tidak meminta kesembuhan kecuali kepada Allah Jalla wa'ala. Dan dia berikhtiar dengan hal-hal yang Allah tidak haramkan. Nah, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya dari Akhuna Triyono. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya pedagang bakso dan seringkali ada pesanan untuk acara yang saya mau tanyakan hukumnya. Jika dagangan saya dipesan dalam acara, ya, bid'ah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Anda tidak punya kewajiban, ya, untuk bertanya untuk apa ini. Apalagi makanan yang hukum asalnya adalah transaksi jual beli, ya. Ya. Transaksi jual beli yang keumuman makanan dibeli untuk dimakan. Nah, maka ya silakan Anda menjualnya. Ya. Apalagi sebagian orang tidak meyakini suatu ritual itu adalah bid'ah. Akan tetapi jika Anda tahu bahwa makanan ini memang murni digunakan untuk ritual syirik, murni digunakan untuk bid'ah, dan murni digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka lebih baik tidak melakukannya. Karena Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Barakallahu fikum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awadhahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena ingin mewujudkan takwamu kepada Allah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Semoga Allah Jalla wa'ala berikan keberkahan pada dagangan bakso Akhuna Triyono, ya, dan Allah berikan keuntungan yang berlipat ganda. Barakallahu fik. Arbahallahu tijaratak wa baraka fi tijaratik ya akhi Triyono. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.